kan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebraya. Thank you. Thank you. yo ora hingga Ku si cimongko kurangku opo jajal toko ngomong masalah sepele ojo digawe tawa. Liramu medot tresno segampang iku opo kowe wis lali marang sumpah sing mbok sanggupi janji sing biyen jarene mbok tepati. ati-ati opo tenan no tresno iki hati siji. Mantap anggon ku mikir, ra ono sitik kuatir cito iki bakal ape ke uke. Oke,

kain soko Jepang. Kenyen tak sawang roto beranda seturang angguk ungundi. Pacarku sengam bagus sedewi jawabmu. Aku juga wes ora tahan, pengen duduk di pelaminan berduaan. Oh yes, oh no, enak tenan. Aku iso loro ati yen nganti ngapusi. Ayo matur bapak ibu. Nganggu klambi abang kain soko Jepang. Yen tak sawang rada brantang jepurang nganggu kunde. Pacarku sing bagus sedewe ora tau nesu kulit ireng guyang-guyu nganti koyo aspal. Awan bengi tak tunggu-tunggu. Pelaminan berduaan. Oh yes, oh no, enak tenang. Aku iso loro ati yen nganti ngapusi. Ayo matur bapak ibu nyuwun doa restu. Cinta sehidup semati nantikan kini. Terima kasih. ojo sing sak tenani nanging aku tresnone ya mung roko rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan tansah tak awang-awang mabur kaya layangan padahal kecone omah mikir kedadi susah apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri manten tak akoni tresnoku setengah mati tapi aku mingkari janji suci mungkin kowe utuh cocokku tapi aku sayang padamu jujur sekon jero hatiku sayang aku ikasimu hati sing keloro macam apa terasa tresno sing kacau sabar sauntoro aku yang yen kowe tau ngelarani. Tatu uwes mari ora arep baleni, nimas aku uwes ora sudi. Ojo to mas, serasa Bali lah. Panggah Bali. Sama ngidulanan marahin.